بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, di malam 22 Rabiul Awal 22 Desember kita bertemu kembali di malam hari ini di masjid yang mulia dan penuh barokah ini, insyaallah di dalam kajian kitab Az-Zawajir Al-Iqtirafil Kabair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan hati kita di atas kebenaran, istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di dalam mencari ilmu yang itu adalah sebab kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebab mendapatkan kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebab mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita malam hari ini sampai pada al-kabiratus sabi'atu wal khamsuna ba'da thalathimi'ah, dosa besar yang ke-357, al-mudahanatu fi iqamati haddin minal hududi. Mudahanah, ya, lembek, bisa bermakna lembek atau maknanya adalah basa-basi atau cari muka di dalam menegakkan satu hukum hak dari hukum-hukum haknya Allah Subhanahu wa taala. Akhraj An-Nasa'i marfu'an wa mauqufan. Imam An-Nasa'i meriwayatkan secara marfu' maupun mauquf. Kalau marfu' nyambung sampai dengan Rasulullah, kalau mauquf berhenti sampai dari perkataan para sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haddun yuqamu fil ardi, yang ditegakkan di permukaan bumi, khairun, itu lebih baik li ahli al-ardi, bagi penduduk bumi, min an yumtaru, daripada mereka dihujani. Oh, bukan dihujani ya, diberi hujan. Beda enggak dihujani dengan diberi hujan? Maknanya beda ya. Jadi satu hukum had ditegakkan di permukaan bumi masih lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka diberi hujan 30 sabahan selama 30 hari. Ya, jadi lebih baik. Kak terang malah ya. Hah? Tiupkan mawon. Kak terang. Oh ten, mungkin situ syutingane kak ketok. Terlibatkan mawon, mau mau. Kalau mali kak ketok wajah ini syutingane. Peteng itu enggak. Enggak apa-apa, mungkin nanti edit ya. Kita lanjutkan. Jadi sungguh satu hukum had ditegakkan di permukaan bumi itu lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka diberi hujan selama 30 hari. Jadi satu saja hukum had ditegakkan maka itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik daripada hujan yang tercurah. Ya, jauh lebih baik daripada hujan yang tercurah. Ada mas kalian makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan diperhatikan di sini 30 hari. Berarti itu akan memenuhi sungai, memenuhi apa namanya? Tempat-tempat penyimpanan air. Ya. Tanah menjadi subur, tanaman pun bertumbuh apa? Pada cukul gitu ya. Ya pada cukul ya, tumbuh semuanya ya, kemudian hewan-hewan bisa makan dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya. Namun masih jauh lebih baik gitu ya, satu hukum had yang ditegakkan di permukaan bumi. Ya ini hadis Hasan riwayat Nasa'i Ibnu Majah. Jadi ini keutamaan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah redaksi yang lain, iqamatu haddin fil ardi, menegakkan satu hukum had di permukaan bumi, itu khairun li ahliya min matari 40 lailatan, lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Jadi, menegakkan hukum had di permukaan bumi itu mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Ya, jadi mendatangkan keberkahan. Justru tatkala tidak ditegakkan hukum had di permukaan bumi, keberkahan tercabut. Ya, jadi kalau hukum had ditegakkan maka itu akan mendatangkan keberkahan. Si nyolong diketok tangani. Duduk diobong. Ya, dipotong tangannya. Yang bunuh kisos dibunuh, ya, yang bunuh kisos dia dibunuh. Yang dibunuh membunuhnya, bagaimana cara membunuhnya? Ya disesuaikan dengan keputusan daripada hakim. Ya, kalau dia dulu cara membunuh orangnya itu dengan disetrum, maka juga dia dikisos dengan yang sama. Kalau dulu dia membunuhnya adalah dengan cara mengepruk rek, apa? Memukul kepala gitu ya. Ya, dengan batu dikepruk gitu sirai, maka dia dikisos juga dengan cara yang sama. Di antara dua batu dikeprak gini kepalanya pecah. Ya sama dengan cara dia dulu membunuh. Kalau bunuhnya dulu dengan cara ya macam-macam, itu nanti keputusan hakim yang ahli, ya, yang ahli di sana. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya adalah gampangane kabeh di penggal lehernya. Ya, tapi nanti bisa hakim itu menentukan cara yang lain kalau memang itu diperlukan dan dibutuhkan. Baik, bagi yang berzina misalkan, kalau dia adalah perawan, bujang, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Maka hukum-hukum yang seperti ini akan mendatangkan keberkahan bagi penduduk bumi. Berkah. Ya, menjadikan keberkahan. Maka tidak ada satu negeri pun yang mengamalkan hukum ini, mesti negerinya berkah. Mesti negerinya aman. Negerinya aman. Jadi ya contoh misalkan kalau di Saudi mengamalkan hukum ini, kan masya Allah ya aman. Sampean geledak no sepeda motor di pinggir jalan kaon wong kate uti-uti. Lah iki ne. Hah? Ditulung wong. Ya, diamankan sama orang. Ya. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Keberkahan dicabut. Keamanan dicabut. Ya mas kalian, ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang misalkan dia punya toko dibuka belak-belakan karena lawangi karena apa kerumah dan tinggal karena orang ini mengutil misalnya dodol kacang dijukuk kacang situ karena orang sing wani keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di negeri negara yang tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, untuk cacak dikunci. Ya, dikembok, wis digawe pager, di apa sih dicukiti ya, kan gitu. Kenapa? Keberkahan diangkat. Gara-gara apa? Tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai hukuman sebenarnya. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Hukum apapun yang dipakai, yang itu adalah bikinan manusia, tidak akan pernah menjadikan negeri itu aman. Tidak akan pernah menjadikan para penjahat itu jera. Tidak akan pernah. Percaya? Ya jelas mengketok moto kan gitu ya. Oh, kita sendiri yang merasakannya. Ya, yang kebetulan juga kita di negeri kita ya belum mengamalkan hukum Islam secara kafah. Paling yang ditegakkan hukum Islamnya adalah masalah nikah, cerai, waris. Ini ada hukumnya diatur sesuai dengan hukum Islam melalui KUA. Yang itu. Ya, kalau ini diatur. Yang itu. Adapun hukum-hukum yang lain masih belum bisa. Ya, masih belum bisa. Padahal hukum-hukum yang lain di antara dari hukum hatinya akan mendatangkan keberkahan di permukaan bumi. Ya, keberkahan di satu negeri yang mengamalkan jamaah sekalian, inna lillahi subhanahu wa taala. Di mana kalau kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an, maka kita dapati bahwasanya kalau satu penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maknanya iman dan takwa itu menjalankan segala perintahnya dengan segala sisinya, termasuk perintah itu adalah perintah menegakkan hukum had, maka akan dicurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Langit dibuka, bumi dipecah, keberkahannya dikeluarkan. Kalau iman dan takwa, di antara bentuknya ini secara kenegaraan adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum had, maka dijamin berkah, dijamin aman. Dijamin aman. Dikatakan aman itu jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti tidak ada kriminal. Bukan berarti tidak ada sama sekali kejahatan, ada, tapi bisa dihitung dengan jari. Setahun oleh loro, ngono iku misale. Hah? Kalau kita di zaman kita, di negeri kita ini, buwendino nontok kejahatan. Tiada hari tanpa kejahatan. Tidak ada satu hari pun yang lepas dari kejahatan, tidak ada. sing di TV misalnya, tongkrong ono tu TV, lak bendino nemu, gini apa kan? Bendino. Kenapa? Hukum Islam enggak dipakai. Ya, jadi hukum Islam itu solusi. Apa yang ditawarkan oleh Islam itu solusi bagi manusia. Kenapa? Karena Allah yang bikin manusia. Ya, Allah yang bikin manusia, Allah yang menciptakan manusia, dan Allah tahu apa yang terbaik untuk manusia dan kehidupan mereka dan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka jangan bikin hukum yang itu dipakai apa namanya, dibuat oleh manusia yang manusia itu sendiri nggak tahu dirinya, kan gitu ya. Kita adalah awak dewi, menguasai awak dewi nggak? Masih banyak perkara dalam diri kita awak dewi nggak eruh, ya. Lalu disuruh bikin satu hukum ngurusi urusannya awak dewi, bisa? Nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia tahu, yang maha tahu apa yang layak bagi manusia, apa yang terbaik untuk manusia, apa yang maslahat untuk kehidupan manusia. Jadi penegakan hukum Allah, penegakan hukum hak di tengah manusia itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan, haddun yu'malu fil ardi, satu hukum had yang diamalkan di permukaan bumi, yu'malu bihi fil ardi, diamalkan di permukaan bumi, khairun li ahli al-ardi, lebih baik bagi penduduk bumi, min an yumtaru arba'ina subahan, daripada mereka diberi hujan selama 40 subuh. Sama dengan tadi, tidak perlu kita ulangi lagi. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi, juga Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad sahih, iqamatu haddin bi ardin, menegakkan hukum had di bumi, khairun li ahliha, lebih baik bagi penghuninya, penduduknya, min matari arba'ina subahan, daripada hujan selama 40 hari. Sama. Wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah lagi meriwayatkan, iqamatu haddin min hududillah, menegakkan hukum had dari hukum-hukum hadnya Allah, khairun min matari arba'ina laylatan, lebih baik daripada hujan selama 40 malam, fi biladillah, di negeri Allah. Fi biladillah, di negeri Allah. Biladillah, di Makkah maksudnya. Ya, jadi lebih baik, lebih baik. Ya, jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, di hujan di Makkah mengumpulkan berapa keberkahan itu? Hah? Keberkahan air hujannya itu sendiri dan keberkahan negerinya. Ya, Makkah itu adalah negeri yang mubarak, yang diberkahi. Bahkan sebaik-baik tanah di permukaan bumi. Sebaik-baik buka'ah bahasanya. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi, yang paling mulia di permukaan bumi adalah tanah Makkah. Maka hujan di sana mengumpulkan banyak sekali keberkahan, gitu ya. Maka hukum had yang ditegakkan masih jauh lebih baik daripada itu semuanya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa Tabrani bi sanadin hasan, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad hasan. Ya. Yaumun min imamin adilin, sehari dari kekuasaan seorang imam yang adil, afdal itu lebih baik, lebih utama, min ibadati sittina sanah, daripada beribadah selama 60 tahun. Kita perhatikan di sini keberkahan seorang imam yang adil. Keberkahan seorang imam yang adil. Kalau ada imam pemimpin itu adil, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu, artinya ya semuanya mudah gitu ya, maka mudah bagi negeri itu untuk mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini perbandingannya adalah 60 tahun perbandingannya. Ya, perbandingannya adalah 60 tahun seorang imam yang adil. Ini keutamaan. Ya, jadi imam yang adil mendatangkan keberkahan. Tapi kalau imam sing gak adil mendatangkan ya kerusakan, bala, bencana. Kalau imamnya tidak adil, imam yang tidak adil, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendatangkan bala, mendatangkan bencana. Berbeda dengan imam yang adil, mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini afdal min ibadati sittina sana, lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Kalau misalkan seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun, dia ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli zikir, dia ahli baca Al-Qur'an, dia ahli istighfar, dia ahli sedekah dan ahli ibadah-ibadah yang lainnya, kira-kira apa yang dia dapatkan? Hah? Apa yang dia dapatkan kira-kira dalam kehidupan dia? Hah? Ya ketenangan deh. Ketenangan, ketenteraman, keberkahan. Dan itu bisa diraih hanya dengan satu hari kepemimpinan seorang pemimpin yang adil. Luar biasa. Ya mas kalian makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba-coba masalah pemimpin ini, Milih sing duduk mukmin. Nah, kenapa? Ya kalau misalkan adil itu seperti ini keutamaannya, kalau enggak adil seperti itu kerusakannya. Ya, seperti itu kerusakannya. Jadi kalau pemimpin adil, maka cepat sekali dia akan memperbaiki negaranya. Cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan cepat sekali dia akan membangun negerinya. Dan ini satu yang bisa dilihat. Satu negara, enggak kita sebutkan negaranya ya, lama dia dalam kehancuran, lama dia di dalam keterpurukan perekonomian, politik dan lain sebagainya. Ya. Sampai sekiranya tahun berapa nanti itu? Tahun 2005 ya. Saya itu ketemu seorang jamaah haji ya di Mekah sana itu, dari negeri yang saya maksud tadi itu. Dia berkata kalau ke pasar itu bawa uang jutaan. Kalau ke pasar dia bawa uang jutaan. Gitu ya. Jadi nilainya, nilai uangnya itu wis gak masuk akal. Sangat rendah, jamaah sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, sangat rendah. Ya, jadi bawa uang itu ya wakai pokoknya, duit gebokan gitu ya kalau bawa itu. Kemudian juga keadaan politiknya carut marut, enggak karu-karuan pokoknya. Ya, kalau dia cerita atau orang lain cerita. Karena waktu itu saya ada di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar bersama dengan seorang yang hidup di negeri tetangganya. Dia cerita banyak kepada saya. Dia mahasiswa Ummul Qura. Dia cerita banyak kepada saya, cerita-cerita seperti itu. Di antaranya demikian. Nah sekarang pada tahun 2016 ini, Masya Allah negaranya ya, makmurnya luar biasa. Ya, jauh dengan negeri kita. Jauh di bawahnya atau jauh di atasnya? Ya, luar biasa. Jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala cepat sekali dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali rusaknya. Gitu ya. Jadi cepat sekali rusaknya, luar biasa. Kenapa? Karena dia punya powernya, ya, di powernya itu, di kekuasaannya, di kekuatannya itulah kemudian dia bisa merusak atau dia bisa memperbaiki. Ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Taala. Baik, itu satu kenyataan. Kita lanjutkan. Wahadun yuqamu fil ardi bihaqqihi, dan satu hukum hak yang ditegakkan di permukaan bumi bihaqqihi, dengan haknya, azka fiha, maka itu lebih bersih baginya, min matari arba'ina aman, daripada hujan selama 40 tahun. Kalau tadi 40 apa? 40 hari. Hadis ini menunjukkan apa? 40 tahun. 40 tahun sih hadis ini. Napa lagi? Tiga rawu Tabrani wa qala al-Haitsami rawu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa fi Sa'dun Abu Ghailan Asy-Syaibani wa lam a'rifhu wa baqiyatu rijali thiqatun. Jadi ada salah satu di antara para perawinya yang majhul, wallahu a'lam. Ini menyelisih hadis-hadis yang sebelumnya, arba'ina lailatan atau arba'ina sobahan atau salatina lailah, ya, 40 hari. Ini berlebih sekali, ya, 40 tahun, wallahu a'lam. Walhasil, menegakkan satu hukum had di permukaan bumi mendatangkan keberkahan yang berlipat lipat. Kita lanjutkan. Wa Ibnu Majah bi sanadin ruwatu thiqat. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang perawinya adalah perawi thiqah. Hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Aqimu hududallah. Tegakkan oleh kalian hukum hadnya Allah fil qaribi, terhadap orang dekat, wal ba'idi, dan terhadap orang jauh. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Tidak boleh mudah. Nah, di sini pelin-pelan, gitu ya. Kalau orangnya dekat, enggak ditegakkan hukum had. Tapi kalau orangnya jauh, ditegakkan hukum had. Ya, mentang-mentang deh, misalkan jadi seorang pemimpin, ya, misalkan dia mentang-mentang jadi seorang hakim, maka seenaknya dia. Tak kala kerabatnya berbuat jahat, enggak dihukum. Tapi ketika orang lain dihukum. Jadi hukum tebang pilih. Nah, ini tebang pilih, ya. Jadi milih-milih yang ditebang, gitu ya. Baik. Aqimu hududallah fil qaribi wal ba'id wa la ta'khudukum fil lail laumatul la'im. Dan jangan sekali-kali celaan orang yang mencela itu menghalangi kalian di dalam menegakkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi tegakkan hukum had fil qaribi wal ba'id, terhadap orang yang dekat, terhadap orang yang jauh. Jadi artinya enggak peduli, menegakkan hukum had enggak peduli siapa, dan ya siapapun enggak diperdulikan sudah, ya. Artinya maknanya di sini juga tidak boleh seseorang itu membela orang yang berbuat jahat. Teman-teman, lalu kita bahas ya masalah itu, ya. Jadi enggak boleh ada pembelaan bagi orang yang berbuat jahat. Itulah mudahanah di sana yang menjadi pembahasan kita di sini. Jadi lembek terhadap orang dekat, tapi keras terhadap orang jauh. Wa syaikhani wal arba'ah. Lalu Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud meriwayatkan hadis inna Quraisyan, bahwasannya orang Quraisy, ahammahum sya'lul makhzumiyah. Jadi merasa penting, perlu bagi mereka untuk mikirkan urusannya seorang wanita makhzumi, allati saraqat, yang dia telah mencuri. Jadi ada di kalangan orang Quraisy, wanita Quraisy itu seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang mencuri. Yang jelas tatkala sampai pencuriannya itu di hadapan Rasulullah SAW, maka diputuskan tangannya dipotong kalau mencapai nisab. Maka faqalu, mereka berkata, man yukallimu fiya Rasulullah, siapa yang mau berbicara kepada Rasulullah SAW tentang urusan wanita itu. Siapa yang mau memberikan apa istilahnya, permintaan pengampunan itu istilahnya apa? Gerasi, emisi, amnesti, oh tidak, jadi memintakan pengampunan. Siapa yang berani berbicara kepada Rasulullah SAW tentang wanita itu agar memintakan ampunan, pengampunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hukum potong tangannya nggak dilakukan? Nah ini namanya mudahnya di sini. Ya, jadi bersikap lembek. Ya, bersikap lembek. Maka qalu wa man yajtari alai, dan siapa yang berani? Enggak ada yang berani lancang. Berani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan, mengutarakan keinginan ini illa Usamah, kecuali Usamah itu ibnu Zaidin, Usamah bin Zaid. Siapa ini? Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid bin Harithah. Ini adalah kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panglima perang. Ya, jadi panglima sementara pasukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, para sahabat yang besar itu pasukannya. Ini Usamah. Ini komandannya. Ini adalah kekasih Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari tempat sini, Usamah tu ibnu Zaidin hibbu Rasulillah. Jadi kesayangan Rasulullah SAW, sebagaimana bapaknya adalah anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah. Jadi ini Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Usamah bin Zaid, kesayangan Nabi, cucu beliau, cucu angkat, gitu ya, cucu dari anak angkat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman jahiliyah, Zaid bin Harithah ini disebut Zaid bin Muhammad, sampai dinasabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu setelah itu turun ayat tidak boleh, maka dia dikembalikan kepada bapaknya lagi, Zaid bin Harithah. Jadi hibbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW. Maka Usamah bin Zaid pun diminta oleh orang-orang untuk menyampaikan perihal itu kepada Nabi SAW agar Nabi memberikan ampunan, membatalkan hukum had. Bahkan lamahu Usamah. Maka Usamah pun berbicara kepada Nabi SAW, menyampaikan keinginan siapa? Orang-orang Quraisy. Maka faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW pun berkata, bersabda, ya Usamah, wahai Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, apa kamu akan memberikan pertolongan syafaat, gitu ya, pengampunan dalam satu hukum had, dari hukum-hukum hadnya Allah? Jadi Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah. Jadi kamu mau membela orang salah, itu maksudnya, gitu ya, apa kamu memberikan ampunan kepada orang yang telah berbuat salah, yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah agar tangannya dipotong? Thumma qama, lalu beliau pun berdiri, fa khataba, lalu beliau pun berkhutbah di hadapan manusia, fa qala, lalu beliau bersabda, innama ahlakal ladina kanu min qablikum, sesungguhnya tiadalah perkara yang menghancurkan orang-orang yang ada sebelum kalian melainkan annahum kanu, bahwasanya mereka dulu itu, idza saraqa fihi musyariku, jika orang mulia, tokoh di tengah mereka mencuri, tarabuhu, mereka tinggalkan. Ini ya. Jadi kalau tokohnya yang mencuri dijarno, pejabatnya yang mencuri dibiarkan. Ini ya, lek rakyat sing mencuri diobong. Ya. Hukumnya apa namanya, ditegakkan hukumnya. Wa idza sariqa saraqa fihi mudhaifu, kalau orang lemah di tengah mereka yang mencuri, aqamu alaihi hadda, mereka tegakkan hukum had di tengah mereka. Ya, jadi ini perkara yang menghancurkan umat terdahulu. Siapa yang dimaksud umat terdahulu di sini? Siapa? Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab. Di antara perkara yang menghancurkan mereka itu dulu seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka ayat-ayat. Potong tangan, penggal bagi yang telah membunuh, rajam. Tapi kalau apa namanya yang melakukan kejahatan yang mewajibkan hukum had itu adalah tokohnya, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah mereka, dibiarkan. Mereka berbuat jahat dan dibiarkan, tidak dihukum had. Ya mungkin sekedar dihukum tapi tidak ditegakkan hukum had. Tapi kalau yang mencuri itu arak jelata, orang rendahan, maka baru ditegakkan hukum had. Maka ini adalah sebab kehancuran. Sama sekalian maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebab kehancuran, itu sebab kebinasaan, itu sebab terkuasainya satu kaum oleh orang lain. Ya, sebab terkuasainya suatu kaum oleh orang lain. Ya, sama sekalian maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hukuman bagi satu komunitas kaum muslimin, satu negeri yang di sana kaum muslimin itu hidup, tumbuh di sana, tapi kok hukum Islam, hukum had tidak tegak di negeri itu, mesti dihukum dengan ini. Ya, dihukum dengan ini. Ya ini ya, terancam seperti terancamnya umat terdahulu. Jadi banyak sekali akan terjadi apa? Ketimbangan-ketimbangan dalam kehidupannya, mungkin secara politiknya, mungkin secara apa namanya perekonomiannya, keamanannya dan lain sebagainya. Itu sebagai hukuman lah. Wa aimullah, dan demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin, seandainya Fatimah binti Muhammad sariqat, dia mencuri, laqata yadaha, pasti aku akan potong tangannya. Wis sirep kabeh wis. Enggak ada yang berani ngomong lagi. Siapa yang lebih mulia kedudukannya daripada Fatimah? Ada enggak wanita Quraisy yang kedudukannya lebih mulia daripada Fatimah? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Dia itu adalah nisa'u ahlil jannah, penghulu wanita penghuni surga. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi SAW menyampaikan seandainya Fatimah putri beliau itu mencuri, pastilah beliau akan potong tangannya. Ini sudah memutus harapan seluruh bangsa Quraisy. Artinya tidak akan ada lagi seorang pun yang akan diberikan grasi pengampunan kalau sudah ditetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawang Fatimah sendiri seandainya mencuri dipotong tangannya, apalagi yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu tidak tebang pilih, tidak memilah dan memilih siapa yang berbuat jahat, dihukum dia. Hatta sekalipun dia itu adalah anak rajanya sendiri. Nanti ya, sekalipun dia itu adalah pangerannya, tetap dia akan dihukum dengan hukum had yang ditegakkan oleh Islam. Ya, mas kalian bukan Allah Subhanahu Wataala. Jadi hukum ini adalah hukum yang seadil-adil, karena yang bikin adalah yang bikin langit dan bumi, yang menetapkan adalah yang membuat langit dan bumi. Wal Bukhari wa ghairuhu, Imam Al Bukhari dan yang selainnya meriwayatkan, masalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan, berdiri tegak di atas hukum hak Allah itu ya, warati fiha, dan orang yang namanya orang yang menegakkan hukum had Allah warati' fiha, dan orang yang sekedar merumput di dalamnya. Tahu merumput ya? Ketika ada hewan merumput, apakah seluruh rumput dia makan? Enggak. Apa? Milih dia. Kan pindah sana, pindah sana, pindah sana. Itu milih. Ya, nah ini perumpamaan, dan Nabi sebenarnya membuat perumpamaan seperti ini. perumpamaan orang yang menegakkan hukum had dengan orang yang merumput. Ya. Jadi diambil sana lalu pindah sana. Artinya milih dia. Gitu ya. Jadi dia milih mana yang mau diambil ini, mana yang ditegakkan ini, ya. Kalau orang ini enggak, ini enggak boleh ditegakkan. Ganti sana. Itu kayak wedhus ngene lho, wis. Bahasa. Ya, bahasa itu kayak wedhus ini. Kayak kambing. Jadi seperti kambing ini. Dia pindah ke sana, pindah ke sini, ya. Oh, ini enggak ditegakkan. Oh, ini yang dimakan. Oh, ini pindah sini. Oh, enggak ini. Yang sini dimakan, yang sini dimakan gitu. Jadi makannya itu pilih-pilih. Sama sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Sini sing enak dimakan sama dia. Ya. Maka perumpamannya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamatsali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamannya seperti satu kaum yang mereka itu bersaham di dalam satu safinah, berbagi di dalam satu kapal. Fa asaba ba'dhum a'la wa ba'dhum asfalaha. Maka sebagian di antara mereka dapat bagian di atas, sebagian di antara mereka dapat bagian di bawah. Namanya pembagian kan gitu ya, harus rela ini. Maka dalam kehidupan kita pun demikian, harus rela. Harus rela kita ada di bawah, merelakan orang lain ada di atas. Itu harus ada kerelaan. Kalau gak saling rela, dadi negara. Dadi gak? Gak dadi. Kabe pengen dukur, gak ngono dadi, gelotok. Gitu ya. Kabe gak gelom, kabe kepengen nisor kabe, ya tambah gak? Gak dadi. Jadi harus ada saling rela memang. Ya, namanya pembagian. Jadi ada yang ada di atas, ada yang di bawah. Seperti itu. Lalu bagaimana? Kita perhatikan di sini. Bahkan allazi fi asfaliha, dan ada orang yang apa namanya, dia ada di bagian bawahnya. Idza staqau minal ma', jika dia ingin mencari air, marru ala man fawqahum. Mereka akan lewati orang yang di atas mereka. Jadi kalau mereka butuh sesuatu, mereka akan melewati orang yang ada di atas mereka untuk ngambil air. Namanya kan ya apa namanya, dia ada di dak bawah gitu ya. Sementara untuk bisa ngambil air enggak mungkin, mereka mesti harus ke atas, ke dak atas untuk ngambil air. Faqalu, lama-lama tiap hari seperti itu, lama-lama kan sungkan dhewe, waduh gak enak rek bendino ngelewati belimbing tiap hari ngelangkai orang. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Bagaimana seandainya kita bolongi aja di sini bawah ini kan gampang. Karek nutuk mucrat banyu ini kan gak mutah. Nah, ini maksudnya gitu ya. Ini kan pikiran cetek toh. Iya enggak? Ini pikiran cetek. Kita perhatikan sini masyaallah ya. Perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya arus bawah itu pikirannya cetek, golek jalan pintas, grodok, kan gitu. Itu pikiran arus bawah. Berbeda dengan pikirannya arus atas. Pikirannya arus atas itu apa? Lebih luas, gitu ya. Maka di sini orang-orang bawah, orang-orang awam, ya apa namanya, pikirannya seperti itu. Timbang menunggur nutu aini son. Ndak mau susah, kan gitu ya? Ndak mau susah, ndak mau payah, gitu juga. Dan juga memiliki niat baik, biar enggak ganggu orang. Itu niat baiknya, kan gitu ya? Kadang-kadang juga seperti itu, orang harus bawa niatnya baik, tapi gara-gara cetek pikir, nah gitu, akhirnya dia berbuat kesalahan yang jauh lebih besar dosanya daripada niat baiknya tadi. Ini terjadi nggak dalam kehidupan kita? Iya, itu kenyataan, damai sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini. Jadi mereka mengatakan lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, seandainya saja kita lobangi saja bagian kita di bawah ini. Kan gampang. Walam nu'zi man fauqona, dan kita enggak ganggu orang di atas kita. Ya, jadi niat baik tapi pikiran cetek, jalan pintas, bolong ini, dijarno apa yang terjadi? Lebaran, gak dukur, gak nisor, kena kape. Maka fa'intarakuhum, kalau mereka meninggalkan, yang di atas itu meninggalkan, yang di bawah, dijarno ae, bapak nisor karemu, goyang karemu, kan gitu ya. Lek bolong rasa ana dewi, iso ngono? Gak bisa. Tidak bisa dalam askarim Allah Subhanahu wa taala. Fa intarakuhum wa ma aradu, kalau mereka meninggalkan yang di bawah dan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, mereka akan binasa semuanya. Ingat di sini, kalau kita berbicara masalah pemimpin seperti itu, pemimpin tidak bisa menyepilikan rakyatnya. Jarnopo rakyatku umek, jarnopo umek umek karepe dhewe mulak meneng, enggak iso. Tidak, tidak bisa. Sama sekali menurut Allah Subhanahu wa taala, kita ini satu kata. Kita ini satu kata. Ya, enggak mungkin kita apa namanya? Jarno kono nanti lek rusak lah dirasa-rasa dhewe enggak iso. Mesti lek kono rusak ngerembet re. Rene itu satu keharusan itu. Satu kemestian. Termasuk konsekuensi. Ya. Jadi kalau mereka membiarkan yang atas, membiarkan yang bawah, ma'arah itu dan apa yang mereka inginkan adalah kujamian, mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadu ala aidim, kalau mereka menahan tangan mereka, tidak dibiarkan mereka bolongi kapal bagian bawah, najau, mereka selamat, yang bawah, wasalimu jami'an, lalu yang bawah sama yang atas selamat semuanya. Maka dari hadis ini bisa kita ambil faedahnya bagaimana di dalamnya itu jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada di bagian atas gitu ya, mereka harus sabar dengan gangguannya orang yang ada di bawah. Sabar. Sampai sini ya. Orang yang di atas harus sabar. Harus sabar melayani, ngeladeni, itu memang kewajibannya. Ngeladeni, ngelayani, ya gitu ya. Jadi mereka butuh air, ya rini ya, rini ya, gak apa-apa rini ya, kan gitu ya. Langkah ono aku, gak apa-apa, gitu. Biar apa, selamat semuanya, gitu ya. Jadi mereka harus sabar, ya, memberikan pelayanan, bahkan tatkala mendapatkan gangguan, sabar. Itu adalah demi keselamatan bersama. Tapi kalau kemudian yang di atas itu menggencet yang di bawah, ojo katikmu enggak. Paham di sini ya? Iki bahasa-bahasa kiasan tok ternyata ya. Ojo sampai nang munggah ya. Aku ojo diganggu, ngebor nisor. Ini sudah kemes satu bebas kepastian, kemestian itu. Saya masih kira muka Allah Subhanahu wa taala masyaallah ya. Ini kiasan ini. Ini kiasan untuk amar ma'ruf nahi mungkar juga, ya. Jadi ini kiasan nahi mungkar juga. Tapi juga kiasan masyaallah atas bawah, ya. Jadi atas harus sabar memberikan pelayanannya. Tidak boleh menggencet yang bawah. Kalau di bawah digencet, jangan ke atas. Tidak diterima. Ditutup kunci ini. Mereka butuh air. Mereka pengen minum. Orang bawah kadung kepencet, kadung ketergencet, terpaksa wis borai ini sor. Wah ditutup bareng-bareng. Gak bisa wis. Gitu ya. Gak bisa sudah. Kadung ngebor bolong sudah. Itu air akan keluar terus. Tidak bisa terbendung. Kalau sampai terjadi, kehancuran akan terjadi. Kebinasaan akan terjadi. Ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaitkan pembahasan kita ini dengan bab masalah hukum had seperti itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hukum had itu ditegakkan, itu akan menghalangi kehancuran. Kehancuran itu akan terhalang dengan ditegakkannya hukum had. Ya. Ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala itu akan menghalangi kehancuran. Ya. Kalau tidak ditegakkan hukum had, ternyata kehancurannya itu dirasakan bareng-bareng. Kalau ada dampak negatifnya dirasakan bareng-bareng. Semuanya. Semuanya mesti akan kena, bukan hanya yang atasan tapi juga yang bawah. ya, sebagaimana ini hukumnya adalah fardu kifayah, maka hukuman akibat tidak menegakkannya juga dirasakan secara kifayah. Itu ya, untuk semuanya, ditanggung semuanya, ya, ditanggung semuanya. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum pertanyaan, silakan ada. Baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Fadhol. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa? Jahatnya zina, ya. Iya. Kalau kita menghukum satu negeri, itu akan kalau seandainya dalamnya itu kecil. Oh. Sebenarnya ya baik, mungkin pertanyaannya begini. Apa boleh kita menegakkan hukum had sa'RT tok? Oh, RT ini masya Allah wis ngaji, wah aku harus menegakkan hukum had sak wilayah RT ku. Apakah boleh? Enggak boleh. Ya, apa boleh? Enggak boleh. Ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi, penegakan hukum had itu adalah untuk imamah kubro. Gitu ya. Mungkin ini sekalian wis ya. Wong sak RT paling wonge piro? Wah, ini pondok pesantren besar, orangnya seribuan. Ribuan, mungkin ratusan ribu. Apa boleh menegakkan hukum had di dalamnya? Enggak boleh. Gitu ya. Ini urusannya urusan imamah kubro. Gitu ya. Yang imamah kubro itu dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya senjata. RT senjata ya apa? Ya. Kan itu ya. Enggak bisa. Engko dikeroyok ambek keluargane sing dihukum ya apa? Kan itu ya. Maka hukum had itu ditegakkan oleh hakim pemerintah. Ya, satu negara, bukan RT, bukan RW, bukan lurah, negara. Kami sini jadi negara. Wah, atau di dalam satu rumah tangga, aku harus menegakkan hukum had di rumah tanggaku. Gak iso juga, enggak boleh. Paham di sini ya? Itu yang melakukan dan mengamalkannya, yang mempraktekannya, gitu ya, yang mengeksekusi harus pemerintah, bukan pribadi, bukan personal. Paham di sini ya? Bukan satu wilayah. Paham di situ ya? Tidak kecuali misalnya kalau negeri kita daerah-daerah khusus seperti Banda Aceh, kan gitu ya? Itu daerah khusus, diberikan wewenang khusus, bagus, ditegakkan hukum had sekalipun tidak 100%. Paham di sini? Jadi itu adalah pemerintah yang menegakkannya. Pemerintah, bukan tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat kecamatan, ya enggak. Tapi itu pemerintah. Paham insyaallah ya? Yang berdosa. Misalkan saya mencuri terus tolong pengawas saya. Tapi isunya enggak boleh. Misalkan dia mencuri tobat itu ketok tanganku gitu. Apa seperti itu? Apakah syariat Islam mengajarkan begitu? Hah? Enggak, apakah syariat Islam mengajarkan pemeluknya? Siapa yang mencuri, serahkan tanganmu untuk dipotong. Apakah gitu? Enggak. Gitu ya. Tidak disuruh datang potong tanganku. Atau misalkan ada orang habis berzina lalu datang ke hakim minta, ayo rajam aku. Apakah itu disyariatkan? Enggak. Gitu ya. Cukup tobat kepada Allah. Tidak wajib dia datang aku, tidak wajib. Paham di sini? Jadi dia tidak wajib datang untuk ngaku, tidak wajib. Kalau sudah Allah menutupi, tutupi. Gitu ya. Lek konangan ada saksinya, nah itu baru ditegakkan. Yang menegakkan bukan dia tetapi pemerintah. Paham di sini? Jadi tidak wajib ngaku. Gitu. Ya. Jadi yang habis melakukan kejahatan tidak wajib bagi dia untuk ngaku, datang ngaku, potongan tanganku, ketokan buluku, gitu ya, rajamen aku, tidak wajib. Kewajiban menegakkannya itu adalah bagi hakim. Kalau sudah datang laporan kepada dia, maka dia punya kewajiban untuk menegakkannya. Kalau tidak, ya tidak ada kewajiban. Misalkan ada orang di sini berzina, gitu ya, zina muhsan, zina muhsan, ini kudu dirajam, aku ketobat. Lalu umroh, dek kono ngaku, aku mari zina muhsan. Ini di Saudi, ini Mekah sana. Apakah itu masyru? Enggak, itu enggak masyru, enggak disyariatkan, enggak perlu. Gitu ya. Tidak wajib wis tobat nang Allah, wis jalu sepuro nang pangeran, gitu ya. Ndak perlu ngaku. Gitu ya. Kalek ngaku rono, aku mari zina, ya wis dirajam sampean. Kenapa? Haknya pindah kepada hakim. Kekala sudah ada datang orang ngaku habis zina apa? Muhsan, ya dia kewajiban hakim untuk merajam dia. Tapi kalau misalkan dano sing aku ngapain? Enggak ngarep dicok kegolei. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wanita Ghamidiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaku habis berzina dalam keadaan hamil. Kan enggak ditanya ambek sapa kon? Kan gitu. Enggak ditanya ambek sapa kon? Enggak. Ya dia sendiri. Gitu ya. Bahkan disuruh sama Nabi ya balik oleh wis lahirnya. Seandainya gak balik gak digoleki. Gitu ya. Sudah datang dia bapak anaknya gendong anaknya susonono sampai mari. Gitu ya. Ya datang lagi sampai disapi. Sampai bisa makan sendiri. Sik datang lagi baru dia dirajam. Tapi ingat itu keinginan dia dan bukan perintah Islam. Jadi Islam tidak mensyariatkan untuk ngaku datang seperti itu, enggak. Buktinya apa? Nabi memberikan udzur. Enggak baik kon lali. Baik kon tepak gendeng kan gitu ya. Baik kon dipaksa kan dikasih udzur-udzur seperti itu agar itu tidak dilakukan. Tapi kalau sudah segala penghalangnya enggak ada, bukti saksinya itu ada, ya makanya dia harus dirajam. Paham insyaallah ya di sini ya. Nah, nanti akan kita bahas tentang masalah zina pada pertemuan yang akan datang, tentang perzinahan. Dosa besarnya dan kaitannya dengan hukum had. Sabun? Cekap nggih. Tapi demikian apa yang bisa kita bahas. Insyaallah pertemuan minggu depan bahas masalah perzinahan. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.